بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومواله. قال المؤلف رحمه الله: التحلي برفقة. Masih pada adab talib fi nafsi, menyisakan beberapa adab lagi, 3 adab. Masuk pada poin yang ke-13, at-tahalli fi rifqi, menghiasi diri dengan kelemah lembutan. Rifqun. Qala rahimahullah, iltazim rifqa fil qawl. Tetapilah, pegangilah sifat ar-rifq, kelemah lembutan, kesantunan, fil qawli, dalam berucap. Mujtaniban al kalimat al jafiyah, menjauhi kalimat-kalimat yang kasar. Fa'in al-khitab al-layyina, sebab pembicaraan yang lembut, yang halus, tutur kata yang halus, yata'allafun nufusan nasizah, bisa melunakkan hati yang nusyuz, yang membangkang. Wa adillatul kitab wa sunnati fi hadha mutakathirah, dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ini sangat banyak. Intah. Tayyib. Para bidina azzakumullah, sesungguhnya arif, kelemah lembutan itu sebuah sifat yang mencakup banyak hal. Tidak hanya arifku fil qawl, kelemah lembutan dalam berucap. Namun ar-rifqu ini cakupannya sangat luas. Ar-rifqu bisa dalam bentuk fil qaul, yang diinginkan sini sama mu'alif rahimahullah, dalam berucap, yakni bertutur kata yang halus, yang lembut. Kalau ar-rifqu fil qaul, itu lawannya ialah al-fuhsyu, fa, waha, washin, al-mu'jamah. Al-fuhsyu itu lawannya. Al-fuhsyu itu ialah ucapan-ucapan yang kotor, yang keras. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat, di antara perangainya Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya ialah beliau bukan fahish wala mutafahish. Fahish wala mutafahish, beliau bukan seorang yang fahish, seorang yang kotor, yang kasar ucapannya. Wala mutafahish, tidak pula seseorang yang kebiasaan ucapannya itu kotor. Kalau fahish itu pelaku, kalau mutafahish itu orang yang punya watak, kebiasaan demikian. Sifatnya Rasul bukan demikian. Juga Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memiliki sifat al-fuhsyu, yaitu ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar. Kasar lagi kotor. Dalil yang paling sharih dalam masalah ini barakallahu fik ialah kejadian yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW ketika ada rombongan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW sambil menyatakan assalamualaikum. Mereka mengatakan assalamualaikum. Apa artinya? kehancuran atas kalian. Enggak mengatakan assalamualaikum tapi assamu alaikum. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha ada di situ, marah nih. Marah, mengumpat-umpat, memaki-maki mereka. Maka ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, apa kamu enggak tahu apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan assalamualaikum, mendoakan kehancuran untuk kita. Belum mengatakan apa kamu enggak mendengar apa yang saya jawab tadi? Saya mengatakan wa'alaikum. Saya mengatakan wa'alaikum atas kalian juga. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Aisyah supaya memiliki sifat yang kelemah lembutan. Dan larangan untuk memiliki sifat al-fuhsyu. Kekakuan, kekerasan, kotor dalam berucap. Ini hadis bukan dalam Sahih Bukhari. Syahidnya barakallahu fikum ialah dalam riwayat ini yang menjadi contoh ialah orang-orang Yahudi. Bukan kaum muslimin secara umum, tapi orang-orang Yahudi. Walaupun orang-orang Yahudi yang berbuat kasar kepada kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek pada kita, mendoakan doa-doa kehancuran untuk kita, kita tetap harus berbuat adil, insaf. Tidak boleh melampaui batas di dalam membalas mereka. Kalau melampaui batas, itu dinamakan al-fuhsyu. Tadi pahami? Ini yang disebutkan dalam riwayat tadi, ikhwan. Mereka mengatakan assalamualaikum. Maka sikap yang adil dijawab wa'alaikum. Selesai. Jadi paham ya. Namun ketika ada penambahan-penambahan yang lain, caci maki, dicemooh, dihinakan dan segala macamnya, sudah melampaui batas insaf. Tindakannya semacam itu dikatakan al-fushu. Tindakan yang keliru, yang salah, walaupun yang dicela, yang diolok-olok orang-orang Yahudi. Paham ya? Apalagi barakallahu fikum itu untuk kaum muslimin. Min babi aula la yajuz. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum itu untuk thullabul ilmi, para pencari ilmu. Lebih-lebih nafurul lagi. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum itu untuk para du'at ila Allah, para ulama, para masyayikh. Lebih-lebih lagi enggak pantas. Sehingga harus muraatul adli wal insaf. Menjaga keadilan dan keinsafan dalam berucap. Lebih daripada itu namanya al-fuhsyu. Tadi fahami? Nama ikhwan. Barakallahu fiik. Di antara contoh-contoh yang disebutkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan arifku fil qaul. Arifku fil qaul, kelembutan dalam berucap. Ialah uslub cara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ingkar, dalam mengingkari sebuah kesalahan. Anda perhatikan dalam sikan banyak riwayat dan barakallahu fik. Tamam. Beliau kalau mengingkari sebuah kemungkaran tidak pernah menyebut orangnya langsung. Namun beliau memberikan isyarah tentang kesalahannya. Kata orang ya Abu Sufyan, dalam banyak hal seperti dalam Bukhari Muslim pada peristiwa Barirah. Tahu Barirah? Siapa itu? Nah, maula, seorang maula yang hendak dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah ini Ikhwan meminta bantuan Aisyah untuk mukatabah, bebaskan dirinya dari perbudakan. Maka Aisyah mengatakan, saya akan bantu kamu tapi dengan syarat walakmu untuk aku. Walauki li. Yang namanya walak artinya nanti baru sebagai maula Aisyah. Sebagai maulanya Aisyah. Maka dia datang kepada keluarganya. Ternyata dari pihak keluarga Barirah enggak setuju. Mereka setuju kalau dibebaskan, tapi walaknya untuk mereka, bukan untuk Aisyah. Maka sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ketika itu Rasul masuk ke dalam rumah. Maka sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau pun mengatakan innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya al-wala'nya seorang budak yang dibebaskan itu liman a'taq, untuk orang yang membebaskan dia. Ini untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau langsung ke masjid mengumpulkan semua para sahabat, berkhutbah dan menyatakan ma balu aqwamin. Hakad ikhwan, mengatakan ma balu aqwamin. Ini syahidnya. Beliau tidak langsung menunjuk orang per orang, fulan, fulan, tidak. Tapi mengingkari dengan cara umum. Ma balu aqwamin yastarituna syurufan laysat fi kitabillah. Kenapa ada kaum yang membuat persyaratan yang enggak ada dalam kitabullah? Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah dikatakan batil walaupun 100 persyaratan. Innamal wala'u liman a'taq, kata Rasul. Sesungguhnya yang namanya wala itu untuk orang yang membebaskan. Jadi paham ini? Itu namanya uslub ya. Dan itu banyak kejadiannya. Tidak cuma satu. Dalam sekian banyak kasus, beliau mengatakan ma balu aqwamin, ma balu rijalin, ma balu kada, ma balu kada. Itu uslubnya Rasul, cara beliau dalam ingkar, dan itu merupakan bentuk contoh arifku fil qawli. Paham ya? Dimasukkan dalam para ulama, termasuk ketinggian akhlaknya Rasul, kehalusan tutur kata beliau dalam berucap. Barakallahu fiik. Maka ya fana tina'uzakumullah, ini yang diinginkan oleh mu'alif rahimahullah terkait dengan tulabul ilmi. Seorang tulabul ilmi tidak diperkenankan dan tidak boleh bagi mereka untuk biasa mengeluarkan kata-kata yang jahiyah, al-kalimah al-jahiyah, yang kaku, yang kasar, tidak ada tata keramanya, tidak ada tutur bahasa yang sopan. Kalau bahasa bahasanya panglima dulu, centeng pasar, bahasa-bahasa centeng pasar, bahasa-bahasa orang-orang pasar yang kalau bicara itu dengan tanpa adab. Teman-teman ya, justru tidak diperkenankan bagi seorang thalibul ilmi memiliki ucapan ucapan semacam ini. Maka mereka harus memiliki arifku fil qaul, ucapan yang lembut, tutur bahasa yang indah, yang santun. Barakallahu fikum. Nah, apalagi barakallahu fikum sampai pada tingkatan at-ta'nu, menikam, as-sab wa syatam, mencaci dan mencela. Ini sudah kebablasan ya. Sudah bukan lagi pembahasan sekarang ini. Itu sudah melebihi yang namanya al-fuhsyu. Tamam? Maka tidak boleh, apalagi barakallahu fiik, seorang thalibul ilmi punya sikap yang semacam ini. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lain dalam sunnah, beliau mengatakan laisal mu'minu bitta'an, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal badi walal fahish. Beliau mengatakan laisal mu'minu bita'an, bukanlah seorang mukmin itu seseorang yang ta'an, yang suka menikam, mencela. Walal la'an, tidak pula orang yang suka melaknat. Walal badi, tidak pula seorang yang kasar ucapannya. Walal fahish, tidak pula seorang yang kotor ucapannya. Nah, ini perangai umum seorang mukmin, dan lebih-lebih lagi barakallahu fikum seorang talib ilmu. Nadama yajus. Apalagi sudah berkaitan dengan masalah a'rab, kehormatan seseorang. Maka seorang talib ilmu harus betul-betul menjaga hati ini. Artinya dijaga. Barakallahu fikum. Ini satu jenis arif. Arifku fil qawul. Tamam? Adapun dalam bab yang lain cukup banyak. Ada arifku fit ta'lim, ada arifku fitawati ilallah. Ada arifku fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Arifku fit tarbiyah. Tamam, dalam semua hal. Dalam semua hal barakallahu fik. Itu dibutuhkan yang namanya arifku kelemah lembutan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengatakan, "Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ar-rafiqun, zat yang maha lembut. Yuhibbu rifqa, mencintai kelemah lembutan, fil amri kullihi, dalam semua urusan. Hadza huwa syahid, fil amri kullihi, dalam semua urusan. Maknanya tidak hanya semata-mata arifku fil qaul, ada paham ya, tapi juga fil amri kullih, dalam semua hal, fil qaul, fil amal, tamam, fil da'wah, fil ta'lim, fil tarbiyah, fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, fil mu'amalah, fi kada, itu semuanya harus ada yang namanya arifku. Dhabitnya barakallahu fik, dhabit ketentuan arifku fil amri kullih ialah maka muwafiqan di sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam, kelemah lembutan yang sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Contoh kelemah lembutan, dhabitnya ketentuan kelemah lembutan dalam semua hal harus mencocoki sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam semua perkara ada kaidahnya. Tamam, ada kaidahnya. Seperti yang saya contohkan, dalam perkara ad-da'atu ilallah dibutuhkan ar-rifqu wal-lin fi da'wati ilallah. Itu mengacu pada qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl ayat yang ke-125. Ini contoh arifku fi da'wah, kelemah lembutan dalam da'wah ya Allah, berda'wah fi sabilillah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan jidal, dengan cara yang terbaik. Hada huwa rifku fi da'wah. Jadi paham ya? Ini contoh ya, sehingga masing-masing bab, masing-masing urusan harus menyesuaikan contoh Rasul dalam sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini termasuk akhlak yang mulia. Naam, hada wadih yang diingat sekarang barakallahu fiik terkait dengan arifku fil qaul. Arifku fil qaul. قال رحمه الله تعالى التأمل. التأمل. التأمل itu memikirkan secara dalam, merenung ya. Merenungkan apa yang bakal dia kerjakan. At-ta'ammul. At-ta'ammul ini barakallahu fikum satu bagian dari makna at-ta'anni. At-ta'anni. At-ta'anni itu lawan dari al-ajalah. Tahu ajalah? Ajalah itu tergesa-gesa, terburu-buru. Orang Jawa bilang gerasa gerusu. At-ta'anni lawan daripada itu, sehingga dia tenang dalam berbuat, penuh perhitungan dalam berbuat. Dari sifat ta'anni inilah muncul yang namanya ta'ammul. Ta'ammul. Orang kalau sudah punya sifat ta'anni, maka ketika dia mau berbuat, ta'ammul dulu. Mau berucap, ta'ammul dulu. Mau bertindak, ta'ammul dulu. Yani mencermati, memperhitungkan, merenungkan apa yang bakal dia ucapkan. Yanfa' au yadur. Bermanfaat ataukah membahayakan. Ini untuk seorang talib ilm harus ada pada mereka. Beliau mengatakan sih, qala rahimahullah at-tahalli bit-ta'ammul, menghiasi dirinya dengan ta'ammul. Fa inna man ta'ammala adrak, sesungguhnya setiap orang yang ta'ammul terlebih dahulu, merenungkan apa yang dia lakukan, adrak, dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Man ta'ammala adraka, orang yang ta'ammul dulu dalam sebelum bertindak, adraka, dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Waqila, dan dikatakan ta'ammal tudrik. Ini pepatah ya. Ta'ammal tudrik. Hendaklah engkau ta'ammul terlebih dahulu sebelum berbuat, tudrik, niscaya engkau akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ada paham ya? Sehingga pelan. Barakallahu. Misal ada yang ngantuk semua ini. Antum kayaknya pada ngantuk semua, kenapa ini? Hah? Ajarin. Matanya merah semua ini. Hah, Junaid? Ronda malam tak? Hah? Jangan ngantuk ya. Orang talib ilmu gak boleh ngantuk dalam masjid. Kalau di kamar boleh. Ngantuk rib? Ya benar. Tidak boleh anggap-anggap gitu. Allahu musta'an. Nah, sini, jangan sini. Kalau ngantuk duduk sana. Tayyib. Sekali lagi. Contoh ialah at-ta'ammul fi ta'lim. Atau fi ta'allum. Tamam? Orang yang ta'ammul dulu sebelum belajar. Ada maksud? At-ta'ammul fi ta'allum, makna lainnya ialah at-tadarruj, bertahap dalam belajar. Itu contoh. Paham? Misal antum kepingin belajar ilmu hadis. Seseorang yang hendak masuk dalam belajar ilmu hadis, misalkan ya, harus memiliki sikap at-ta'anni wa ta'ammul fi ta'allum. Artinya, ketika dia belajar ilmu hadis harus menggunakan at-tadrij, tahapan-tahapan dalam mempelajari ilmu hadis. Kalau dia melakukan cara yang semacam ini, adrakal ilm, maka dia pasti akan mendapatkan ilmu tersebut, walaupun dengan proses waktu agak lama. Tapi dapat, matang dia. Tetapi kalau kemudian dia barakallahu fikum memiliki sikap ala ajalah, saya harus belajar ilmu hadis sebelum selesai, lalu kejar, ya akhirnya man kharaja fil ilmi jumlatan, man dakhala fil ilmi jumlatan kharaja minhu jumlatan, katanya sebagian salaf. Apa yang masuk ke dalam ilmu dengan secara gelondongan, keluarnya juga gelondongan. Tahu gelondongannya, seluruhan, artinya nggak ada bekasnya. Dan bisa ya. Dicontoh at-ta'ammul ta'anni fi ta'allum, harus menggunakan tahapan, harus butuh waktu yang lama. Tamam, sebenarnya butuh waktu yang lama. Tulu zamani. Kalau dia apa namanya, ketika belajar menggunakan kaidah yang semacam itu, at-ta'ammul wa ta'anni, dengan prinsip at-tadarruju fi ta'allum, akan dapat. Akan dapat ya. Itu contoh. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan semua yang bakal kamu kerjakan dan semua yang bakal kamu ucapkan harus dengan ta'amul. Belum mengatakan sini. Wa alaihi, maka atas dasar ini. Fa ta'ammal 'inda takallum. Maka ta'amullah kamu. Cermati, renungkan sebelum kamu berbicara. Bimadza tatakallam, dengan apa kamu akan berucap, apa yang akan kamu sampaikan nanti. Wama hiya a'idatuhu, dan apa efek sampingnya. A'idah, perkara yang kembali dari kalam tadi. Ini efeknya apa, dampaknya apa kalau kamu berbicara. Ini harus kamu ta'amul dulu sebelum bicara itu. Saya bicara ini yanfa' atau yadur? Bermanfaat atau membahayakan? Kamu mengatakan bermanfaat, tayyib. Selangkah berhasil. Yang kedua. Mikir yang kedua kalinya. Ada dampak negatif ataukah positif? Positif, maka antum maju. Sehingga kalamnya kalam yang yanfa', aidnya dampaknya ya positif, maju. Ada paham ya? Ini tipe yang pertama. Atau jenis kalam yang kedua, kamu ta'amul. Kalam atau kasukut, bicara atau diam. Kamu menganggap yang manfaat berbicara. Ya diam. Tayyib. Ini pertama. Yang kedua, dampaknya positif atau negatif? Kamu cermati, ternyata negatif. Negatif. Bicaranya bagus insyaallah, tapi dikhawatirkan di kemudian hari nanti muncul dampak-dampak yang negatif. Mundur atau maju? Ahmad. Mundur. Kenapa ya Pak? Dikarenakan aidnya, aidahnya, dampaknya negatif. Jangan mundur. Jangan bicara. Apalagi barakallahu fikum kalam yadur, ucapannya itu ucapannya membahayakan, pasti dampaknya negatif. Maka jangan kamu berucap. Ini namanya at-ta'ammul 'indal kalam, at-ta'ammul 'inda takallum. Paham? Ini secara umum ya, secara umum. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum ketika al-kalam fid-din. Tapi ada ya, Pak. Ketika antum berbicara tentang agama ini, berbicara tentang ilmu agama ini, dikarenakan antum ini ketika bicara masalah agama, tu'abbir anillah, engkau mengungkapkan segala sesuatu tentang agama Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang semisalnya. Kalau kalamnya kalam yang yadur, yang membahayakan atau dampaknya negatif, jatuh dalam larangan al-qawlu alallahi bila ilm, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini haram. Sini mau numpang tidur apa? Mau taklim? Mau tidur di rumah aja. Maaf. Nah, dulu-dulu aja asal. Kayaknya udah mulai gak sedap gimana. Yalah, dulu-dulu sana. Kasih ini untung enak-enak aja. Tadi ya, apa tadi sih? Terus saya dengar tadinya kamu? Hah? Ah iya, tayyib. Allah besar. Dibuat lagi ini salahnya. Tayyib. Yang tadi tadi, ikhwan. Min babi aula, terlebih lagi barakallahu fikum, kalau al-kalam fiddi, berbicara tentang perkara agama, harus betul-betul ta'ammul qabla al-kalam. Tamam? Sebab kalau sampai salah berbicara, membahayakan pembicaraannya, negatif dampaknya, jatuh pada perkara yang haram tadi, al-qawlu 'alallahi bila ilmin. Juga perkara kedua yang harus ditanbih, ikhwan. Tamam? Ialah ketika al-kalam fil a'rab. Al-kalam fil a'rab. Artinya membicarakan kehormatan orang lain. Al-kalam fil a'rab, membicarakan kehormatan orang lain. Ini harus betul-betul ekstra hati-hati, ta'amul. Apakah orang tersebut memang layak dibicarakan kehormatannya atau tidak? Barakallah. Ini harus perhatikan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Fa'inna dimakum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, hari apa itu? Yaumun nahar. Di bulan ini, bulan haram di negeri kamu ini, negeri haram. sehingga harus betul-betul ekstra hati-hati terkait dengan al-kalam fil a'rab. Dua poin yang harus perhatikan, al-kalam fid din wal-kalam fil a'rab. Ini harus membabi aula, lebih-lebih lagi antum harus ta'ammul wa ta'anni qabla kalam. Bimadha tatakallam wa ma hi a'idatuh. Allahu akbar. Wa taharras fil ibarati wal adha'i. Wa taharras, dan pilihlah atau berhati-hatilah fil ibarah, dalam ibarat, dalam mengungkapkan takbir, wal ada, dalam menyampaikan, duna ta'annutin alukin, dengan tanpa ta'annut takalluf, au tahadzlukin juga sama takalluf. Bedanya kalau ta'annud itu takalluf di dalam takbir yang keras mengandung makna inat, paham ya, ini terlalu keras, terlalu kaku. Kalau tahadzluk, takalluf di dalam memperindah ucapan, tahadzluk ya. Barakallah. Ada muhim terkait dengan masalah takbir, terkait dengan masalah menyampaikan sesuatu, harus betul-betul cermat. Khususnya barakallah fik, ada mereka sampai di sini. Khususnya barakallah fikum ketika antum menyampaikan sesuatu di tengah-tengah masyarakat umum awam. Tamam, harus betul-betul engkau pilihkan bahasa-bahasa yang tepat. Kenapa? Supaya jangan sampai ucapan kamu itu disalahartikan. Yang pertama, awamun nas. Yang kedua, ketika antum berbicara pada ayyamul fitan, berbicara pada masa-masa fitnah, fitnah bainal muslimin, tamam, ada fawda, keributan, kericuhan, fitnah besar di kalangan kaum muslimin dan misalnya ayyamul fitan ya kawan. Dalam kondisi yang semacam ini, ketika antum harus berbicara, maka takbir, ungkapan-ungkapan yang antum sampaikan nanti betul-betul harus dicermati. Jangan sampai disalahfahami atau disalahartikan. Saya paham ya, dengan takbir sangat jelas. Begini, gini, gini, begini. Tidak memiliki dua pengertian atau dua mata, satu wajib saja, begini, begini, begini. Ketika antum menggunakan bahasa yang umum ini, antum pikirkan kalau umum semacam ini akan ditarik ke sana kemari oleh banyak pihak, tamam, maka dikasih takhsis. Kecuali ini menyesuaikan keadaan yang ada. Ketika antum menyampaikan kalimat yang mutlak, terlalu mutlak begitu, dan dikhawatirkan akan salah pahami oleh mereka, maka dikasih kuyut. Tuh kuyut ya, kait-kait. Kait ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan itu termasuk hikmah seorang talibul ilmi dalam ucap. Memang ini harus dimiliki lebih-lebih lagi untuk oleh para du'atun ilallah. Ini calon da'i, talib ilmu, enggak semata-mata menimba ilmu, tapi juga harus menyampaikan ilmu. Ini termasuk hikmah seorang du'at ilallah, seorang da'i ilallah, dan menunjukkan teman fiqih dakwah ini. Ketika menyampaikan sesuatu di depan masyarakat umum, ketika ayyamul fitan dan misalnya, itu takbir yang pas, tek, tek, tek, tek, satu wajah. Tidak memiliki dua wajah atau tiga wajah atau empat wajah, satu wajah, sehingga tidak ada takwil lagi untuk ucapannya itu. Ketika masih grambiang, masih global, langsung dikasih taksis sama itu. Kecuali begini, begini, begini, begini, begini, taksisnya itu menyesuaikan keadaannya. Intinya tidak menimbulkan efek samping yang negatif. Hadza muhim. Paham yang anak wakaf sekarang ini? Paham tak? Hah? Itu kaidahnya. Barakallahu fiik. Sehingga tidak bisa di dalam kondisi-kondisi yang semacam itu atau mengatakan mungkin begini, saya kira mungkin barangkali itu kalam yang mujmal yang bisa ditarik sana kemari banyak dia. Nah, kalau di depan talabatul ilm yang uqala enggak ada masalah ya. Mereka paham. Antum ini ngomongnya menjela-menjela ini menunjukkan antum fi syakil fi amri. Masih ragu-ragu ini belum mantap ini. Itu uqala ya. Tapi kalau ngomongnya amamal malak, amamal awam, atau yang kedua yang mulfitah, itu bukan lagi orang-orang berakal yang mendengarkan ucapan kamu itu. Tamam, orang-orang yang petang yang juru fitnah. Berarti dia begini. Kalau begitu maka begini. Maka ini pandangan sepihak. Yang lain mengatakan, oh nggak begitu. Yang dimaksud itu begini. Yang seharusnya kalam antum itu yanfa'uhum, manfaat mereka semua, akhirnya menjadi kalimat yang membuat semakin ramai suasana. Terfahami? Itu dikatakan kalamnya antum takdirnya kurang pas. Terus antum mengatakan tek, ini wah belas kamu. Barakallahu mudah-mudahan bisa difahami ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ta'ammal. Dan renungkanlah indal muzakarah. Tadi indah at-takallum ya. Sekarang indal muzakarah. Kamu cermati, kamu renungkan ketika kamu muzakarah. Apa muzakarah itu ya? Hah? Mengingat-ingat ilmu, pelajaran dengan orang lain. Itu mudhakar. Kalau merojah, mengulang kembali ilmunya. Mudhakar itu satu sama lain saling menyebutkan faedah. Itu mudhakar. Hendak ya fulan, sebutkan faedah tentang masa ilmu A. Kamu yang ngomong. Begini, dengan singkat. Begini. Itu namanya mudhakar. Yang lainnya, mendengarkan. Paham ya? Gantian. Hendak ya kana Abu Sufyan. Sebutkan faedah masalah ini, ngomong begini. Yang menyimak mendengarkan, itu namanya muzakarah. Kalau murojaah, satu mata pelajaran dikaji ulang oleh kalian, itu namanya murojaah. Saya sama Sufyan belajar bareng murojaah hilyat talabul ilm, dibaca kembali. Atau yang baca di murojaah, apakah betul maknanya, apakah betul terjemahannya, apakah betul pemahamannya sebagaimana disampaikan tadi oleh ustadznya. Oh betul. Sekarang kamu enggak paham, saya terangkan kembali. Saya enggak paham, kamu terangkan kembali. Itu namanya murojaah ya. Paham ya? Tapi kalau yang namanya muzakarah enggak demikian. Satu sama lain menyampaikan faedah. Itu muzakarah. Kalian pahami? Wa ta'ammal 'indal muzakarah. Maka cermatilah, renungkanlah ketika kamu mudzakarah. Kaifa takhtarul qalibal munasib lil ma'na al murad. Bagaimana kau memilih al qalibul munasib? Ungkap lil ma'na al murad, untuk makna yang dikehendaki. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Takdirnya itu harus pas. Ketika mudzakarah, antum yang suruh bicara misalnya. Hendaknya ya qanatur rahman, faedah. Antum sebutkan faedah masalah apa? Misalkan faedah masalah apa kira-kira? Masalah arifku misalkan gitu ya, kayak tadi. Faedah masalah arifku. Bicara sih. Ketika antum muzakarah tadi menyampaikan sesuatu masalah arifku, harus ta'ammul. Harus disampaikan sebuah kalimat, sebuah bahasa yang pas untuk menerangkan makna yang dimaukan dengan arifku tadi. Jadi enggak ngalur ngidul katanya orang sini. Enggak muter-muter sana kemari jika orang bingung. Tapi tepat. Arifku itu begini. Contohnya begini. Tek. Enak. Sehingga orang yang mendengarkannya, barakallahu fikum, gamblang. Faham, mendapatkan faedah ilmiah dari mudzakarah tadi. Ini enggak sembarang orang, itu menunjukkan kedalaman ilmunya dia. Bisa mengatur takdir bahasa dengan baik. Itu butuh ta'ammul. Ta'ammul dalam perkara takallum, dalam perkara mudzakarah itu merangkai kalimat-kalimat yang pas sesuai dengan makna yang diinginkan. Sudah paham ya? Hah? Allah yafarjikum. Wa ta'ammal 'inda su'ali sa'il. Yang ketiga ya, Pak. Dan kamu ta'ammul dulu, cermati, renungkan ketika ada orang yang bertanya, su'ali sa'il. Pertanyaan orang yang bertanya. Kaifa tatafahamu su'ala 'ala wajhihi? Bagaimana caranya engkau bisa memahami sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan wajahnya? Hatta la yahtamil wajhain, supaya jangan sampai mengandung dua wajah. Wah. Ini muhim, penting untuk seorang mufti yang berfatwa, untuk seorang dai Allah yang menjawab pertanyaan dan semisalnya. Tamam dan tabih. Ada satu poin yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan bab ini, ikhwan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, disebut dengan ghailatul fatwa. Ghailatul fatwa fi ghain. Kamu tahu yang namanya ghaul? Hah? Apa ghaul? Hantu apa? Hantu gitu aja. Itu ada hantu. Hantu jangan terlalu banyak baca kisah-kisah rakyat dengan anak kecil yang seneng hantu gitu. Ya betul. Hantu apa ini? Hah? Apa? Yang keras. Pernikahan. Oh, penyihir. Penyihir dari kalangan jin. Itu namanya hantu. Ya, gak cocok ya. Tahu gak udah? Kata-kata ghailatul fatwa. Ghailah diambil dari kata-kata ghaul. Tamam? Al-ghaul itu ya, ikhwan. Itu dari kalangan jin. Nama jin yang biasa mengganggu atau menyesatkan arah para musafirin. Itu namanya ghaul. Kalau dulu safanya di mana? Di padang pasir. Di gurun Sahara. Sehingga mereka menggunakan alamat, menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mengetahui belok kanan, belok kiri, lurus. Ghaul ini kerjaan dia itu memang begitu, menyesatkan para musafirin. Memang ya, orang yang lagi kosong pikirannya, enggak ada zikrullah, enggak ada apa, kena ghaul itu. Yang tadinya tujuannya menuju ke arah mana maksudnya? Padang pasir loh ini. Misalkan menuju ke arah A, beloknya itu sampai ke arah Z, jauh sekali. Ada ghaul. Dan itu bukan perkara mustahil, ada di zaman sekarang ini, memang terjadi. Sekarang kan ada pelang-pelangnya gitu ya. Mana. Kalau sopirnya itu kena gaul, gak sadar. Udah mau menuju ke arah Yogyakarta, beloknya ke arah Semarang. Dari sini, dari Surabaya menuju Jakarta itu jelas. Tiba-tiba belok dia, gak ngerti, sadar. Gimana ini? Dilihatin, ini kok banyak rawa-rawa begini, gimana ini? Hanya dia putar balik, cari tembusan besar, ternyata Anda ada di Tanjung. Tanjung apa kalau Semarang itu? Tanjung Mas. Loh, Semarang ini. Kita orang mau ke Jogja, tarinya ke Semarang. Itu namanya Gowon. Yang dimaukan dengan ghailatul fatwa ialah fatwa-fatwa yang menyesatkan akibat akibat pertanyaan sang penanya yang menyesatkan. Telah menyalahkan ilatul fatwa. Yang salah sekarang ini muftinya atau yang bertanya ini? Loh, anda kok disingkirkan gitu? Yang pertama as-sa'il, sang penanya. Dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum atau apa atau yang menjebak begitu. Yang kedua yang salah muftinya, tidak perhatian terkait dengan fatwanya dia, tidak ada ta'amul indal jawab atau tafahum su'al. Akhirnya dia menyampaikan fatwanya terjebak dalam pertanyaan orang tadi. Akhirnya fatwanya bukan fatwa syar'iyah, tapi fatwa mubillah yang menyesatkan. Itu namanya ghailatul fatwa. Intabihan. Harus betul-betul hati-hati dalam masalah ini. Maka caranya kata beliau, at-ta'ammul inda su'alis sa'il. Yang pertama, antum harus ta'ammul, mencermati pertanyaan orang yang bertanya ini. Ini pertanyaannya lari ke arah mana? Diketahui barakallahu fikum yang pertama dengan sang penanya. Sang penanya ini bagaimana letak belakangnya? Orang ini modelnya apa? Tipenya bagaimana? Yang kedua, lihat kondisi sekitar. Sekarang ini sedang ramai apa? Tidak pahami. Yang lagi panas-panas itu panas-panas masalah apa? Kemudian lihat dari kalangan masyarakat sekitar. Contoh, anda harus cermat, larinya kemana? Umumnya barakallahu fikum, soal yang semacam ini yang ditaamul ini, pertanyaan-pertanyaan yang mujmalah. Paham ya? Kalau pertanyaannya jelas, apa hukum makan daging babi? Itu yang harus ditaamul-taamul lagi. Hukumnya barakallahu haram. Maka dicoba, jangan-jangan yang nanya itu orang Cina yang suka makan babi, dia Kristen dan segala macamnya. Berarti kan kalau orang kafir kan tidak ada masalah, kalau dia Muslim maka punya haram. Tidak, sama-sama haram, tidak boleh. Yang semacam ini wabah, tidak perlu kamu tambah lagi, haram-haram. Tapi seringkalinya barakallahu fikum ada soal, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggiring. Tapi ya, menggiring. Atau bahasanya itu sangat umum, yang kalau antum sampaikan dengan jawabannya umum pula, kena kaumnya. Itu namanya pertanyaan yang menjebak. Maka kamu harus tafahum su'al. Pertanyaan, pahami dulu. Larinya kemana? Kalau kamu sudah tahu larinya kemana pertanyaan ini, baru antum harus memberikan jawaban yang tepat. Jawaban yang pas sesuai dengan arah pertanyaan tadi, sehingga tidak terkena atau terjatuh pada ghailatul fatwa. Paham ya? Di antara upaya untuk tidak terkena ghailatul fatwa ialah at-tafsil, memberikan perincian dalam jawaban. Paham ya? Perincian dalam jawaban. Ada gambaran? Bisa. Ada orang bertanya A. Anda tidak tahu larinya kemana pertanyaan satu ini. Umum. Maka langsung kamu bikin tafsir. Kami maksudkan itu ialah A, maka jawabannya begini, begini, begini, begini. Kalau yang dimaukan ialah B, maka jawabannya begini, begini, begini, begini. Kalau yang diinginkan ialah C, jawabannya begini, begini, begini, begini. Itu namanya tafsir. Ini untuk menyelamatkan diri jebakan pertanyaan dan supaya jangan sampai jatuh pada ghailatul fatwa. Sudah paham? Ada gambaran? Ikhwan, telah akhir. Jangan bingung ya, Pak. Paham ini ya? Itu kalau pertanyaannya sudah dicerna ya. Ini antum perhatikan baik-baik. Itu namanya tafsir dengan cara semacam ini. Atau langsung antum sebutkan. Tamam, masalah ini memiliki sekian banyak keadaan. Nah, kan. Jadi kan kalau A begini, kalau B begini, kalau C begini. Cara yang kedua langsung kamu terangkan dengan panjang. Hadil masalah lahu halat. Ini masalah punya banyak keadaan. Langsung. Keadaan yang pertama, begini begini begini begini. Maka jawabannya adalah begini begini begini. Jawabannya halak yang kedua begini, ketiga begini, keempat begini, kelima begini. dirinci dengan jawabannya masing-masing. Hadza barakallahu fikum upaya untuk selamat dari ghailatul fatwa. Kalau demikian jawabannya kamu, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menjebak diri kamu dengan pertanyaan. Maka seorang talib ilmu, khususnya para du'atil Allah dan para muftiin, harus betul-betul cermat dalam masalah ini. Prinsipnya jangan asmuni, asal muni, tahu muni ya. Cara jangan asbun, asal bunyi. Saya tanya, akhirnya bikin geger lagi, ribut lagi. Dikarenakan temanya pemusuhan. Sehingga jawabannya jauh api dari panggang. Pertanyaannya larinya ke A, jawabannya larinya ke Z. Baik ya. Sekali lagi, ini semuanya menunjukkan sikap ta'ati wa ta'amul dan juga menunjukkan kedalaman ilmu seorang talib ilmu. Alhamdulillah, antum akan bisa merasakan yang semacam ini ketika antum sudah terjun dalam medan dakwah. Terjun dalam medan dakwah tidak dalam keadaan polos, tapi dalam keadaan sudah memiliki wahid wa usul wa dawabit fi da'wati ila Allah dan cermat dalam apa namanya dalam suasana kondisi. Allahu musta'an. Hadza kathir ikhwan. Allahu musta'an. Itu banyak. Contoh aja, tak kasih gampangan aja. Tinggal satu poin. Poin yang ini panjang nih, nanti aja. Contoh aja misalnya, antum sedang diminta bicara tentang masalah mauqif ahlu sunnah terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di awal kamu tani betul nih ngomongnya ini, ta'amulnya luar biasa ini. Sampaikan masalah kaidah-kaidah. Ya Allah, kasih. Nih begini kaidahnya, begini. Antum jaga betul, jangan sampai nyebut-nyebut sama orang. Jangan begitu ya. Dikarenakan antum diminta bicara masalah itu di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa fanatik dengan bid'ahnya ini. Misalkan kaidah bahaya bid'ah, bahaya murtad. Ila akhir, panjang. Sikapnya harus sidah. Alhamdulillah. Ila akhir, panjang ya. Antum kan berapi-api kalau ngomongnya. Tapinya masalah kayak gini, loyo ya, enggak mengena ya. Harus perancarannya supaya mereka tahu bagaimana bahayanya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada yang tanya, ada apinya sudah menyala begitu, ada yang tanya, bagaimana menurut pandangan ustaz tentang Gus Dur? Menyelagi berapi-api sedang mengisi kajian di tempatnya haula ini, langsung orang ini yang langsung kamunya keluar tanduknya ini, begini lah tambah marah jadi kena kusuri. Contoh, ini kurang ta'amul. Orang yang muta'amil cermat ketika baca peta seperti itu, lihat kondisi masyarakat sekitar, itu namanya ta'amul. Masyarakat ini di wilayah sini masyarakat yang fanatik dengan hadzal rajul amma. Orang ini di sini di masyarakat ini memiliki asba atau ashab ikut yang banyak yang muta'assibin atau tidak. Terus minta ampun ya. Memang ketika antum bicara masalah ini, apakah mereka yatafi'un kalamik mengambil kemanfaatan dengan ucapan kamu atau tidak? Ketika antum pandang ini markasnya Gus Dur CS ini, tidak mungkin untuk membicarakan dia. Walaupun kamu tahu bagaimana penyimpangan orang ini, misalkan ini, sama lipat gereja, gereja, cari yang lain. Itu namanya seorang betul-betul ta'amul. Tapi ketika itu pandang ini semuanya ahlus sunnah, kalau betul-betul di sini tidak ada yang namanya ashab hadzal rajul yang muta'assifin, wala punya ashab, wala punya nama, wala punya apa. Wala orang masyhur dengan syarnya, dengan kejelekannya. Bicara kan. Orang ini begini, begini, begini, sebutkan semua poin-poin dia yang parah-parah itu, sedekah pada mas. Ada yang paham. Pas pada mas. Jadi paham ya, biasanya barakallah itu ketika antum enggak jawab, taruh. Setelah saya kajian, yang tanya itu akan datang sama-sama kamu. Itu biasanya. Soalnya dia penasaran. Kertas saya diangkat sama ustaz. Kok enggak dijawab? Dilempit sama dia. Penasaran dia. Ketika datang sama kamu, berdua sama kamu, ngobrol berdua sama kamu, itu makom yang munasib. Tempat yang pas untuk terangkan kepada orang ini saja, bukan di forum umum. Paham? Itu namanya al-muta'ammil fil kalam. Itu termasuk hikmah dalam cara dakwah ya, Pak. Berdua begini, baru kamu, oh, Pak tadi yang nanya. Afwan. Enggak mungkin di forum umum. Kalau sekarang boleh, terangkan sama dia. Dia tuh begini, begini, begini. Kamu sama dia saja. Begini, begini, begini, begini. Tuh, gampangan. Nyaman ya? Harus ta'ammul, harus ta'ammul. Atau ta'anyi. Itu namanya dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'idhah hasanah. Bahasa lain ad-da'wah bil rifqi wal idh. Allahul musta'an. Hendak kamu soal? Anda meneruskan terakhir adzabat atau tetapet? Maknanya dah mungkin kan? Tunggu sama yang lain. Nah, masya Allah. Allah Farihi. Ada pertanyaannya bagus. Kasusnya sekarang ini adalah bagaimana kalau yang bertanya itu langsung berdiri ya, Irfan? Berdiri. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Langsung di depan banyak orang ini. Kobol. Bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang Gus Dur? Wah, orang super denger kan. Kita terawal ya. Masya Allah. Gimana cara jawabnya ya? Abdul Qadir, bagaimana ya? Ketika antum yang ditanya seperti itu terus. Kondisinya tidak mungkin bagi Anda ketika itu untuk nyebut nama orang ini. Forumnya terlalu umum. Tidak mungkin. Kalau tadi kan forumnya orang Ahlussunnah sih langsung aja nikah. Itu tidak mungkin Ahlussunnah yang biasa taklim itu nanya masalah Gus Dur. Wow, bah. Biasanya orang-orang yang ami, orang yang umum, yang awam banget nanya masalah orang ini. Apa yang semisal dia. Aduh, maksudnya. Langsung tanya. Gimana Pak Ustaz? Gimana tuh maksudnya? Jawab ya, Akhi. Nggak ngerti. Gimana Syarif, caranya Syarif? Secara global. Gimana globalnya? Gus Dur itu kafir. Itu global ya. Kita aja deh. Itu kan global namanya, nggak rinci, nggak mengatakan dia pernah begini, dia pernah begini. Itu kan tafsir. Gus Dur itu mau tadi gitu ya. Iya. Kan global. Nah. Duh, katanya global. Sekarang perincian. Gimana perincian tadi? Gimana perincian? Contoh apa? Ini enggak nanya contoh, nanya orang. Seperti yang sedang berperang. Ini gimana? Tadi saya setelah global dikatakan Gus Dur itu mubtadi. Saya kan global sudah kan. Selesai saya sudah. Eh? Nah, insya Allah nanti Syarif katanya ditunggu di depan pintu. Tunggu di depan pintu teman. Nah, apa? Pendukung Gus Dur tunggu di luar. Ya wajar-wajar. Seperti yang tahu. Nah itu ya kawan. Itu repotnya kalau tanya langsung. Nah di sini kalau memang betul-betul mungkin kan bagi Anda untuk nyebut orang ini dikarenakan keadaan yang umumnya masyarakatnya semacam itu, antum harus bisa memiliki takdir diplomatis. Kalau caranya saya, antum tanya sama saya kan? Kalau caranya saya, bukan saya yang menghukum Gus Dur. Kalau gayanya saya balik bertanya kepada sang penanya. Paham kan? Saya balik bertanya kepada sang penanya, bukan balik bertanya. Kalau menurut kamu siapa Gus Dur itu? Benda, nggak begitu. Kalau dengan bahasa santai begitu, dibikin pion begitu. Saya mau tanya sama bapak penanya. Duk saya beda dulu. Saya kan nanya ke Ustaz. Pokoknya begitu pak. Sampai harus jawab tanyaan saya ini. Antum tanya dia tentang sekian banyak afa'il dia, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, pikiran yang ngaco-ngaco dari si Gus Dur. Bagaimana menurut bapak kalau ada orang yang begini, begini, begini, begini? Jawaban pak. Tidak boleh itu Ustaz, haram. Bagaimana menurut bapak kalau ada orang yang begini, begini, begini? Terus kira banyak poin. Oh tidak boleh Ustaz. Itulah perbuatannya orang yang bapak tanyakan. Kira-kira gimana pendapat bapak tentang orang ini? Ya bukan kita yang jawab, dia sendiri yang jawab. Ya tidak gitu Ustaz, ya antum yang jawab Ustaz, kayak gitu biasanya. Rendah. Bapak yang harus jawab. Saya sudah menerangkan sekian banyak poin tentang orang ini. Silakan Pak jawab. Nah, itu mikir juga dia, jadi dia nggak usah jawab lagi. Tek gitu. Oh gitu. Nah, itu aman Pak di sini Insya Allah. Karena kejadian kan. Saya bukan membahas masalah khusus masalah apa gitu. Nah kejadian ini. Nah, waktu nangis sih di Masjid Agung Magetan. Zamannya Ustaz Nuruddin. Hah? Tidak terkenal atau macam apa kemarin ajanya itu tidak paham saya. Nah, nanya langsung orang tua ini. Tanya gitu, waduh, ya apa lagi? Ketika itu samping saya Hanan, kan berdua kita, sama Hanan. Dia juga bingung, ya apa? Nah, dikatakan sama ada saya, akhirnya ada balik tanya gitu sama dia. Orangnya bilang, lu ya jangan saya yang jawab Ustaz, ya antum aja yang jawab. Oh enggak, harus jawab sama-sama ya. Kan boleh-boleh, gini. Silahkan bawa jawab. Gitu lah tuh ger semua ya. Aman. Sehingga tersampaikan apa namanya ilmunya kepada mereka dengan tanpa kita yang harus menjawab. Gimana Ustaz Rahman? Acara yang kedua? Untuk sementara yang juga belum ditemukan cara yang kedua selain ini. Allah Farid. Hada wadah insyaAllah ala kulli hal. Antum cermati baik-baik dan ta'amul dalam anakwa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu.